Bagaimana tata cara sholat tahajud dan berdoa yang benar dalam sholat tahajud? Di sini ditanyakan tahajud. Kalau tahajud itu ya sholat didahului dengan tidur. Jadi ada tidur, setelah itu dia bangun sholat malam, itu disebut tahajud. Dari sisi penggunaan, jelas ya. Dan sholat tahajud sama dengan sholat malam secara umum. Ya, Nabi kebiasaannya beliau membuka dengan 2 rakaat ringan dan sholat 11 rakaat. Jadi jumlahnya semua 13 rakaat. Ya. Tak ada kefiat lain dilakukan oleh Nabi. Boleh menjaga witirnya saja 3 rakaat, boleh 5 rakaat, boleh 7 rakaat, boleh 9 rakaat. Yang paling penting adalah seseorang continue, walaupun dia sedikit, tapi dia continue. Jangan hari ini 12, ya. Hari ini 13, besok 11, besoknya 3 rakaat, ya. Lusanya lagi 1 rakaat, ya 2 pekan setelahnya istirahat, ya. Ini tidak pentingnya, ya. Tapi kalau dia 3, terus dia jaga semangat 3 misalnya, itu lebih afdal daripada 13, 1, 2, setelah, dan seterusnya. Lebih afdal yang sedikit daripada banyak tapi tidak kontinu. Nah, karena Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ila Allah ma dawama 'alaihi apa? Sahibuhu. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah apa yang pelaku amalan itu kontinu di dalam melakukannya. Ya, ada pun doanya. Seorang boleh berdoa. Ya. Di mana saja, apakah dia berdoa di waktu sujudnya atau dia berdoa di sela-sela sholatnya kalau dia di sepertiga malam, atau dia berdoa setelah sholat. Dia bukan berdoa karena setelah sholatnya atau di antara sholatnya, tapi dia berdoa karena memang sepertiga malam terakhir adalah waktu mustajab untuk berdoa.